بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قراءة الحديث للإخوة والأصحاب في الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري رحمه الله: باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. باب meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di salat, di dalam salat. Salat takbiratul ihram, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dalam salat, yaitu ketika berdiri. Qala Hafiz Ibnu Hajar, fi hal qiyam, dalam keadaan berdiri. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdullah bin Maslama Al-Qanabi عن مالك الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة رأس المسلمين kibar mutasabbitin sahibul muwatta. Taqala al-Imam al-Bukhari as-sahhul isnad Malik an-Nafi' an Ibn Umar, sahih sahih sanad Imam Malik dari Nafi' dari Ibn Umar, paling sahihnya sanad Imam Malik, Nafi, Ibn Umar. Ini tiga orang saja. Langsung ke Nafi salah. Nah, as-sahul isnad. Sesahih, sahih sanad. Nah, banyak sanad yang pula tiap, yang hanya tiga orang saja sampai kepada Nabi. Tapi yang paling yang disebut dengan sanad Ali, tinggi, karena dekat jumlah, oh ya, dekat dengan Nabi, sedikit jumlahnya. Nah, tapi riwayat Malik dari Ibnu Umar, dari riwayat Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar, ini kata Imam Al-Bukhari as-sahhul isnad, sanad yang paling sahih. An Abi Hazim, dari Abi Hazim, an Sahal bin Sa'ad, dari sahabat Sahal bin Sa'ad sahabiul hadis. Beliau yang akan menceritakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya ketika berdiri. Terasa takbiratul ihram. Kata Sa'al bin Sa'ad radhiyallahu anhu, kana an-nasu yu'maruna ay yad'a ar-rajulul yada al-yumna ala dhira'ihi al-yusra fi shalah. Kata Sahal bin Sa'ad, manusia diperintahkan. Akhirnya manusia di sini para sahabat. Dulu mereka manusia diperintahkan. Dan yang memerintahkan, kalau para sahabat mengatakan diperintahkan, siapa kira-kira yang memerintahkan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata Sa'al bin Sa'ad, dulu manusia diperintahkan, dan seseorang meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya di dalam salat. Setelah takbir ketika berdiri. Nah, tidak irsal. Qala Abu Hazim, berkata Abu Hazim, la'alamuhu illa yanmi dhalika ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hazim, seorang tabi'in yang meriwayatkan dari Sahal, saya tidak mengetahuinya kecuali beliau Sahal bin Sa'ad menisbahkannya, merofakannya hal demikian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hazim, saya tidak mengetahui kecuali beliau Sa'ad merofakannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mensanadkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya perkataan dia. Qala Ismail, yaitu Ismail bin Abi Wais. Kata Ismail bin Abi Wais, yunma dhalika walam yakul yanmi. Yunma artinya dinisbahkan, disanadkan kepada Rasulullah. Sahal bin Sa'ad tidak mengatakan yanmi, tidak menisbahkan, tapi dinisbahkan. Ini bukan enam. Ada kila bukan hanya bukan Nabi Ha, bukan Sahal bin Sa'ad yang merofakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Muhim barakallahu fikum, perkataan Sahal bin Sa'ad ini, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, kalimat kanan nasu yu'marun, dulu manusia diperintahkan untuk meletakkan, untuk seseorang meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya di dalam salat, hadza hukmuhu rafa. Ini memiliki hukum rafa. Sama seperti perkataan Rasulullah. Dalam hadis ada istilah hadis marfu, itu hadis yang sampai kepada Nabi SAW, ada yang disebut hadis lahu hukmul marfu, sama seperti dihukumi marfu. Artinya perkataan sahabat, tapi tidak mungkin sahabat tersebut perlu mengatakan dari perkataan dirinya sendiri, kecuali enam dinisbahkannya kepada Rasulullah SAW. Kita perhatikan kalimatnya. Dulu manusia diperintahkan, kata seorang sahabat seperti itu. Maka yang seperti ini, enam memiliki hukum marfu, sama seperti perkataan Nabi SAW, karena mereka yang memerintahkan mereka adalah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah. Hadza hukmu arrafa bi anna mahmulun ala anna al-amir lahum bidzalika huwa an-nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mahmul memungkinkan yang memerintahkan kepada mereka untuk meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri adalah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian kalimat, dulu manusia diperintahkan untuk meletakkan tangan kanannya di atas, apaan kalimat, ada kalimat yang tertinggal tadi dalam terjemahnya. Lengkapnya seperti ini, dulu manusia diperintahkan untuk seseorang meletakkan tangan kanannya di atas zira, di atas lengan, atas yang di atas lengan yang kiri. Kalimat zira sudah tertinggal dalam terjemahan. Jadi lengkapnya seperti itu. Dulu manusia diperintahkan untuk seseorang meletakkan tangan kanannya di atas lengan, lengan kirinya, lengan, zira, lengan dan hartanya. Nah, di dalam hadis saat ini disebutkan lengan kiri, tangan kanan diletakkan di atas lengan kiri, hanya disebutkan lengan saja. Nah, diriwayatkan dalam hadis Wa'il bin, nah dari hadis Wa'il yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Nasa'i, lafaznya lebih lengkap, "Humma wada'a yadahu al-yumna 'ala dhahri kafihi al-yusra war-rusghi was-sa'id." Kemudian meletakkan tangan kanannya ini di atas punggung telapak tangan kirinya dan apa ini namanya? Bukan persendian, persendian dan pergelangan lengan atasnya. Jadi dijelaskan dalam riwayat Abu Daud dan Nasa'i dari hadis Wa'il bin Hujr, Nah, meletakkan tangan kanan itu di atas telapak tangan kiri, punggung telapak tangan kiri, kemudian rusuk persendian ini, pertemuan antara telapak dengan lengan atas, dan juga enam hastanya. Jadi seperti ini. Nah, ini kepegang, ini ada yang seperti ini. Meletakkan dulu. Nah, bukan hanya di sini. Dalam riwayat Abu Dawud ini, dia meletakkan tangan kanan di atas punggung telapak tangan kiri, dan juga persendian dan lengan atasnya. Ya, seperti ini. Nah. Ya, meletakkannya, baru meletakkan saja. Nanti ada riwayat yang menggenggam seperti ini. Nah. Jadi, bukan di sini, dan dalam riwayat ini, dari riwayat ini, tapi lengan tangan, telapak tangan atas, telapak tangan kanan diletakkan di punggung telapak tangan kiri, dan juga persendiannya, dan juga hastanya. Nah, ya, Allah SWT, ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan An-Nasai dari hadis Wa'il bin Hujar, lebih lengkap, lebih jelas. Wasahahu Ibnu Huzaimah wa gairuhu. Dan hal ini, riwayatnya disahihkan oleh Ibnu Huzaimah dan yang lainnya, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, wasluhu fi sahih Muslim, dan asalnya hadis ini di dalam sahih Muslim. Nah, ini lebih jelas keterangan. Nah, tangan kanan diletakkan di atas telapak punggung tangan kiri, dan juga di atas pergelangan persendian dan lengan atasnya. Nah, kemudian wasayati atharun ala nahwihi. Wasayati athar ala nahwi fi awakhiril bab, fi awakhiril sarah. Walam yadzur aydan mahalluhuma. Dan di sini tidak disebutkan juga di dalam tubuh diletakkan di mana? Di dada, di bawah dada, atau di perut, atau di pusar. Nah, disebutkan dalam hadis Wa'il. Nah, diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah dari hadis Wa'il, annahu wada'ahuma ala sadrihi. Nah, di satu riwayat Ibnu Huzaimah meriwayatkan dari hadis Wa'il bin Hujr, dia meletakkan kedua tangan tersebut di atas dadanya. Wal Bazar, demikian juga Indah Sadri dan juga Al Bazar meriwayatkan meletakkan tangannya tadi di atas dadanya. Ini salah satu pendapat yang mensahihkan setelah seorang meletakkan tangan kanan di atas telapak tangan kiri dan juga pergelangan dan lengan atasnya, kedua tangan tersebut diletakkan di atas dada. Ini satu pendapat yang diantaranya pendapat di sini yang disebutkan oleh Ibnu Hajar, dan riwayat Ibnu Huzaimah dan juga Al-Bazzar. Nah, dan juga Imam Ahmad rahimahullah. Nah, sebagian ulama mengatakan hadis ini yang menyebutkan meletakkan kedua tangan di atas dada, nah, memiliki ilat, memiliki penyakit, hadisnya tidak selamat dari dan cacat. Nah, barakallahu fikum. Ya. Yang para ulama yang mensahihkan hadis ini yang berpendapat meletakkan tangan di atas dada seperti Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Nah, pendapat yang kedua, meletakkan tangan kedua tangan tersebut, dan diletakkan di mana tempat yang layak, barakallahu fikum, di dalam jasad, dan paling membawa, di mana ya? Dan meletakkan di tempat yang paling membawakan kepada kehusuan, barakallahu fikum. Nah, ya. Sehingga ada yang meletakkan di bawah dada sedikit, dan di atas pusar. Nah, barakallahu fikum. Karena tadi hadisnya tidak lepas dari kritikan sebagian ulama yang lainnya. Nah, kemudian ada pun riwayat yang meletakkan kedua tangan tersebut di atas pusar, hadisnya dhaif, dibawakan juga oleh Hafiz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Nah, wallahu alam, maka dengan seperti ini, kalau ada orang yang meletakkan kedua tangan di atas dada, kita tidak mencarinya karena ada ulama yang mensahihkan dari para ulama salaf, demikian juga ulama sunnah seperti sekarang zaman sekarang Syekh Al-Albani. Adapun yang mau meletakkan tangan di bawah dada dan barakallahu fikum, kita juga tidak mengingkarinya karena hadis-hadisnya memang yang meletakkan di atas dada tidak lepas dari perselisihan barakallahu fikum. Adapun yang meletakkan kedua tangannya di atas besar, jelas hadisnya dhaif barakallahu fikum. Kemudian sebagian pendapat juga yang banyak kaum muslimin meletakkan kedua tangan tersebut di lambung kiri. Ini juga wallahu alam, dan ini hanya istihsan untuk menekan, meletakkan di posisi hati, menekan syaitan, kata mereka itu hanya sebagai jihad sebagian ulama barakallahu fikum. Nah, jadi letakkan pada posisi yang pantas barakallahu fikum bagi seorang yang sholat dan lebih mendekatkan kepada khusyuan barakallahu fikum. Nah, hikmahnya kata para ulama meletakkan tangan dan kanan di atas tangan kiri dengan posisi seperti itu, apa hikmahnya? Qala al-ulama, qala Hafidz Ibnu Hajar, qala al-ulama, al-hikmatu fi hadhihi al-hay'ah annahu sifatu as-sa'il az-dhalil wa huwa amna min al-'abath wa aqrab ila al-khushu'. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, para ulama mengatakan hikmah dari meletakkan tangan di atas tangan kiri ketika berdiri seperti itu adalah sifatnya orang yang sedang meminta, yang merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan sikap seperti itu lebih menghalangi dia untuk berbuat sia-sia dan lebih mendekatkan dia kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih mendekatkan kepada kekhusyuan barakallahu fikum di dalam salatnya. Nah, Imam Al-Bukhari di dalam bab ini hanya membuat bab meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dalam salatnya ketika berdiri barakallahu fikum, tidak atau belum menyebutkan masalah di mana diletakkannya, di dada ataupun di lainnya barakallahu fikum. Yang enam barakallahu fikum, tentunya ini bab yang dibawakan Imam Bukhari dengan hadisnya membantah enam orang-orang Syiah yang tidak meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika berdiri, bahkan mereka mengirsalkan, meluruskan kedua tangan mereka di samping-samping lambung mereka barakallahu fikum. Ini tentunya menyelisihi enam hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan, yang disampaikan oleh Sa'd bin Sa'ad radhiyallahu anhu barakallahu fikum. Terima kasih.